Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu dari 081-5426-620 sekian-sekian-sekian. Beliau menanyakan, apa hukumnya perempuan memakai perhiasan yang terbuat dari besi atau stainless steel, misalnya jam tangan? Sekali lagi, apa hukumnya perempuan memakai perhiasan yang terbuat dari besi, contohnya dari stainless steel, dan misalnya itu jam tangan? Kepada Ustaz Subudin, kami persilahkan. Yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah tidak mengapa. Tidak mengapa menggunakan perhiasan meskipun dari besi. Di sana ada hadis yang menunjukkan bahwa perhiasan dari besi itu adalah perhiasannya penduduk neraka. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh beberapa para ulama, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk dilarangnya menggunakan perhiasan dari besi. Ya, sehingga pendapat yang benar insyaallah adalah tidak mengapa, ya, karena adanya hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan dibolehkannya, ya, sebagaimana hadis ketika Nabi SAW meminta kepada sahabatnya untuk mencari mahar, ya, iltamis walau bi khatam minal hadid au kama qala sallallahu alaihi wasallam, carilah mahar meskipun cincin yang terbuat dari besi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak mengapa, insyaallah menggunakan perhiasan yang terbuat dari besi. Wallahu taala a'lam bissawab.